Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma amma ba'd. Walhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan kitab yang sangat baik ini, Wasayal Aba lil Abna atau Ad-Durusul Awwaliyah fil Akhlaq al-Mardiyah, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Syakir, yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Beliau adalah ayah dari seorang muhaddis yang besar di zamannya, yaitu Asy-Syaikh Ahmad Ibnu Muhammad Syakir rahimahumullah jami'an. Walhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mengambil dari muqaddimah, pendahuluan ataupun kata pembuka dari beliau, dan demikian kita telah mengambil bab yang pertama, yaitu nasihat ustadz kepada muridnya atau nasihat beliau sebagai pendidik yang memiliki pengalaman yang mendalam dan luas dalam mendidik anak-anak kaum muslimin dengan bimbingan agama tentunya, memberikan nasihat yang pertama di dalam kitab beliau ini kepada mereka para murid, tentunya agar kita mengerti dan sadar bahwa nasihat yang datang, yang akan disampaikan kemudian nantinya, bukanlah dari orang yang asing bagi kita, bukanlah orang yang ingin masuk dalam urusan-urusan kita, tetapi dari seorang guru, pembimbing, pendidik yang ingin melihat kebaikan kita, melihat masa depan kita, melihat bakti kita tentunya kepada agama ini, kepada kedua orang tua kita, dan tentunya kepada manusia semuanya. Karena anfa'un nas, manusia yang paling bermanfaat adalah mereka yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, kepada kedua orang tuanya, kepada manusia semuanya secara khusus. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Demikian yang kita ambil dari pelajaran yang pertama. Kita masuk kepada pelajaran yang kedua. Walaupun kemarin telah kita ambil sedikit, tapi tidak mengapa kita mengulangi di sini. Qala rahimahullah ad-darsu tsani fil wasiya bi taqwallah al-azim. Pelajaran atau kajian yang kedua berkaitan dengan wasiat untuk bertakwa kepada Allah, Allah yang Maha Agung. Qala rahimahullah, ya bunayya, inna rabbaka ya'lamu ma tukinnuhu fi sadrika wa ma tu'linuhu bilisanika wa muttali'un ala jami'i a'malika fattakillah ya bunayya wahdhar ayyaraka ala halatin la turdihi. Wahai anakku, para penuntut ilmu, para pelajar, para pemikul ilmu agama yang mulia, kalian para penuntut ilmu, ya bunayya, inna rabbaka ya'lamu ma tukinnuhu fi sadrik, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang engkau sembunyikan di dadamu, di kalbumu. Ma tukinnuhu fi sadrika, sebagaimana Allah berfirman, wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang dada-dada mereka menyembunyikannya dan apa yang mereka tampakkan. Allah Maha mengetahui. Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah mengantuk, tidak pernah lelah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dia Maha mengetahui, al-alim, terhadap hamba-hambanya. Semua apa yang ada pada hambanya, tidak ada yang terluputkan di sisinya. Jangankan apa yang ada di dalam dada atau di kalbu kita, kita sebelum ada wujudnya Allah sudah tahu dan mengetahui bakal bagaimana kita dan kenapa dengan keadaan kita nantinya. Jadi yang perlu kita tanamkan dalam kalbu kita semuanya, wahai anak-anakku, bahwa Allah mengetahui apa yang engkau sembunyikan di kalbumu, tidak akan tersamarkan, tertutupi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا تُعْلِنُهُ بِلِسَانِكَ, dan Allah juga tahu apa yang engkau tampakkan dengan lisanmu. Engkau memuji kepada Allah, Allah tahu. Engkau berzikir kepada Allah, Allah juga faham dan mengerti dan mengetahui. Engkau berdoa juga Allah faham dan mengetahuinya. Tetapi juga Allah mengetahui apa yang engkau ucapkan dengan lisanmu dari apa yang jelek, apa yang tercela, apa yang membawa kepada dosa, membawa kepada maksiat. Allah paham dan Allah tahu. Demikian apa yang engkau sebutkan dengan lisanmu dari apa yang tampak dan berbeda dengan apa yang ada di dalam kalbumu, Allah juga faham. Sebagaimana munafikun, Allah faham keadaannya, mengerti dan mengetahui bagaimana keadaan munafik dengan lisannya berkata baik, sementara kalbunya busuk, yaitu menyembunyikan suatu yang mengkufuri, mengingkari, menolak agama Allah subhanahu wa ta'ala, menolak Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tahu. Wa muttali' ala jami' a'malika, dia pula Allah yang mengawasi seluruh amal-amalmu. Dia mengawasi seluruh amal-amalmu. Fattaqillah, maka bertakwalah kepada Allah. Ya bunayya, wahai anak-anakku, wahai anakku, wahai para penuntut ilmu, wahai para pemikul ilmu syariah, ilmu agama. Fattaqillah, bertakwalah kepada Allah. Wahdhar ayyaraka ala halatin, berhati-hatilah kalian, berwaspadalah kalian. Jangan sampai ayyaraka, dia Allah, Rabbmu, melihatmu, mendapatkanmu, ala halatin la turdihi, dalam sebuah keadaan yang la turdih, kamu tidak ridai. Demikian tidak diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahul musta'an. Jadi hati-hatilah kamu. Dia melihatmu dalam keadaan, keadaan yang tidak diridainya oleh Allah, atau keadaan yang Allah tidak ridha dengan keadaan tersebut. La turdih. Wallahul musta'an. Sebagaimana sudah kita katakan bahwa dia subhanahu wa ta'ala, atau sebagaimana kita telah sebutkan, dia subhanahu wa ta'ala melihat dan mengetahui semua keadaanmu. Tidak ada yang tersembunyi. Dalam keadaan kita bersepi-sepian, demikian kita ketika berkumpul bersama manusia. Dalam keadaan gelap gulita, demikian dalam keadaan kita berada dalam pandangan mereka manusia. Dalam keadaan terang benderang, demikian apa yang ada di kalbu kita yang tidak ada yang tahu kecuali tentunya Allah, dan kita kemudian sendiri yang menyembunyikan hal tersebut di dalam dada kita. Dia subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Maka bertakwalah kita kepada Allah, takutlah kita kepada Allah. Kita tidak akan lepas dan tidak akan luput dari pengawasan Allah. Muttali'un ala jami'i a'malika. Maka hindarilah, jauhilah satu keadaan yang dia subhanahu wa ta'ala tidak meridhaimu dengan keadaan tersebut. Wahdhar ayyaraka ala halatin la turdih. Qala rahimahullah, ihdar ayyaskhata alayka rabbuka alladhi khalaqaka wa razaqaka wa wahabaka al-aqla alladhi tatasarrafu bihi fi syu'unik. Dan hendaknya kalian betul-betul berhati-hati, mengambil peringatan terhadap kemurkaan Allah kepadamu, ayas khata alaika rabbuka. Kenapa kita berwaspada dan berhati-hati menjaga kemurkaan Allah ini? Karena alladhi khalaqaka, dia Rabb yang telah menciptakanmu. Jadi waspadalah, jagalah dirimu. Jadikan ini satu bentuk peringatan kepada dirimu. Jangan sampai Allah murka kepadamu. Allah yang telah menciptakanmu, Rabbukal ladzi khalaqaka. Kalau seandainya kita berjaga agar orang tua kita tidak marah dengan kita, dalam keadaan orang tua kita ini hanyalah sekedar melahirkan kita, tentunya ini adalah perkara yang seharusnya. Bagaimana lagi kalau dia itu adalah Rabb yang bukan sekedar mendatangkan kedua orang tuamu dan menciptakanmu, tapi menciptakan seluruhnya. Maka kita tentunya lebih berwaspada dan mengambil peringatan terhadap diri kita agar jangan sampai kita membuat dia murka. Ihdhar ayyas khata alaika rabbuka alladhi khalaqaka. Ambillah peringatan, berwaspadalah, berhati-hatilah engkau membuat murka Allah yang dia telah menciptakanmu. Jangan kita merasa angkuh dan sombong, dan jangan kita merasa pongah, kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang ada pada tubuh kita, apa yang ada pada diri kita semuanya, bukanlah datangnya dari diri kita. Semuanya adalah penciptaan Allah. Dari matamu, dari kulitmu, dari kulit ari, kulit yang berada di luar kulitmu, lantas darah, daging, dan tulang, demikian otak, kalbu yang merupakan akalmu, kemudian mulutmu, dan semuanya yang ada pada dirimu, sampai dengan apa yang kamu pakai dari pakaian dan apa yang kamu kendarai, semuanya itu tidak mungkin ada kecuali dengan penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hatilah, jangan seenaknya engkau membuat marah Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdhar ayyaskhata alaika rabbuka alladhi khalaqaka wa razaqaka, dan dia telah memberikan rezeki kepadamu. Apakah kurang rezeki Allah kepadamu? Apakah rezeki yang Allah berikan kepadamu tidak tercukupi? Kalla, thumma kalla, tidak, dan kemudian tidak. Dia bahkan telah memberikan rezeki kepadamu dari sebelum kamu ada wujudnya sebagai manusia sekarang ini. Dia telah memberikan rezeki kepadamu ketika kamu masih menjadi darah di dalam rahim ibumu, di dalam perut ibumu. Kemudian kamu dibesarkan di dalam perut ibumu, dibuat menjadi manusia yang utuh dan dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan engkau sebagai manusia yang utuh dari perut ibumu, dari rahim ibumu. Dia yang memberikan rezeki kepadamu. Setelah engkau lahir, kamu belum bisa memakan makanan apa-apa. Dia yang menyalurkan makanan kepadamu. Kemudian dia memberikan makanan terbaik untukmu melalui air susu ibumu. Apa yang engkau miliki? Tidak ada, wahai anakku. Apa yang engkau punyai? Tidak ada. Tidak ada sama sekali, wahai anakku. Maka jangan sampai engkau membuat murka Allah, yang Dia telah mempersiapkan segala-galanya untukmu. Razaqaka wa wahabakal akla. Kemudian Dia memberikan kepadamu akal. Akal itu adalah nikmat yang terbesar yang Allah datangkan kepada tubuh hamba. Berkata Imam Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala di dalam muqaddimah kitabnya Talbisul Iblis, akal itu kalau dipermisalkan dengan alam semesta ini, maka dia itu adalah sebagai matahari yang menerangi, yang dengannya dapat diketahui, yang terang. Maka demikian akal untukmu. Demikian akal untukmu. Sehingga dikatakan, alladzi tatasarrafu bihi fi syu'unika, dengan akal ini, kamu bisa bergerak, bertindak tanduk dalam perkara-perkaramu, keadaan-keadaanmu. Fi syu'unika. Kalau kita tidak memiliki akal, kita tidak mungkin dapat bergerak, tidak mungkin dapat mengetahui dari apa yang baik, apa yang layak, apa yang pantas, apa yang semestinya kita lakukan, karena kita tidak memiliki akal. Tetapi Allah yang maha baik, yang maha kaya, yang maha sempurna, Dia memberikan kepadamu akal. Wa wahabakal akla. Dia memberikan kepadamu akal. Alladzi tatasarrafu bihi fi syu'unika. Yang dengannya engkau bertindak tanduk. Maka jangan sampai engkau membuat kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifa yakunu, qala rahimahullah, kaifa yakunu haluka idza tala'a 'alaika abuka wa anta taf'al amran nahaka anhu. Maka bagaimana keadaanmu? Coba, bagaimana keadaanmu? Kaifa yakunu haluka apabila ternyata, idza tala'a 'alaika abuka, apabila ternyata bapakmu sendiri mengetahui apa yang engkau lakukan, wa anta taf'al amran nahaka, yaitu dalam keadaan engkau melakukan perkara yang Dia larang kamu untuk melakukan perkara tersebut, nahaka anhu. Coba bagaimana kamu dapatkan keadaanmu apabila engkau satu waktu melakukan perbuatan yang dilarang oleh ayahmu, kemudian ayahmu tahu. Kaifa yakunu haluka idza tala'a 'alaika abuka wa anta taf'al amran nahaka anhu. Tentunya dengan perasaan berdosa, dengan perasaan bersalah, dengan merasa menyesal engkau melakukan perbuatan tersebut. Engkau mungkin mengatakan, seandainya hal ini tidak diketahui oleh bapak saya, seandainya perbuatan ini tidak terlihat oleh bapak saya, tapi ternyata terlihat dan diketahui, dalam keadaan yang mengetahui itu hanyalah ayahmu. Maka bagaimana kalau yang mengetahui itu adalah Allah, Rabbnya ayahmu, Rabbmu pula. Yang mengetahui itu adalah Rabb yang memiliki alam semesta ini. Bagaimana kira-kira kalau yang mengetahui itu? Dan tentunya dia maha tahu, sebelum bapakmu tahu, dia sudah tahu. Maka jangan engkau melakukan satu perkara yang itu membuat murka, bahkan dilarang oleh Rabbmu, sampai ayahmu pun tidak suka kalau engkau melakukan perbuatan tersebut. Amatakhsha ayusaddida alaikal uqubah? Apakah atau tidakkah kamu khawatir? Amatakhsha? Tidakkah kamu khawatir nantinya ayusaddid alaikal uqubah? Dia ayahmu bisa saja mengikopmu dengan sekeras-keras ikop. Ayusaddida alaikal uqubah. Dia akan mengikopmu dengan sekeras-keras ikop karena engkau melakukan apa yang dia larang. Ini adalah ayahmu. Falyakun haluka ma Allah kadzalik, maka jadilah engkau dengan keadaanmu yang selalu takut dan khawatir mendapatkan ikop. Ma Allah kadzalik, tentunya dengan Allah demikian seharusnya. Falyakun haluka ma Allah kadzalik, maka jadikanlah keadaanmu bersama dengan Allah demikian seharusnya. Kadzalik li'annahu yaraka min haitsu la tarah, karena dia melihatmu dari sisi yang kamu tidak melihatnya. Dia melihatmu, mengawasimu, mengawasimu, menelaah keadaanmu. Dia subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kamu tidak melihatnya, karena dia maha gaib, tapi dia ada. Fala tufarrit fi syai'in amaraka bihi wala tamdud yadaka ila syai'in nahaka anhu, maka janganlah kamu melalaikan, meremehkan. Fala tufarrit, melalaikan, meremehkan ataupun meninggalkan fi syai'in, dalam suatu yang amaraka, dia memerintahkan kepadamu dari kewajiban-kewajiban. Jangan kamu lalaikan, jangan kamu tinggalkan. Dan wala tamdud yadak, jangan pula kamu mengulurkan tanganmu ila syai'in, terhadap sesuatu yang nahaka anhu, dia larang engkau melakukan perbuatan tersebut. Jangan, wahai anak-anakku para penuntut ilmu, engkau adalah orang yang paling mengerti tentang Allah. Engkau atau kalian adalah orang yang mengerti, paling mengerti tentang Allah. Kenapa? Karena engkau belajar dan mengilmui tentang Allah. Karena yang wajib bagi para penuntut ilmu pertama kali, dia adalah mengetahui Allah. Maka kalian yang paling tahu tentang Allah. Pengetahuanmu terhadap Allah melebihi yang lainnya dari awamun nas, dari keumuman manusia. Sehingga pengetahuanmu terhadap Allah seharusnya menjaga dirimu untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat suatu yang mendatangkan kemurkaan Allah, yang dengannya dia akan mengiqabmu. Sehingga apa yang dia wajibkan, kerjakan. Apa yang dia larang, tinggalkan. Jangan sampai kita malahan orang-orang yang menentang dan menjalankan apa yang dia larang dan meninggalkan apa yang dia perintahkan. Allahul Musta'an. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh bapak kita, kita takut dan khawatir diketahui oleh bapak kita, atau kita melakukan sesuatu yang dimurkai, tidak disenangi oleh ibu kita, kita khawatir dan takut kalau itu diketahui oleh ibu kita, maka lebih-lebih ketakutan lagi kita seharusnya kepada Allah yang telah melarang dan telah memperingatkan kita terhadap perbuatan tersebut, karena Dia maha keras iqabnya dan azabnya. Sehingga jadikanlah keadaanmu keadaan yang selalu berjalan di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang didapatkan dari hadis Rasulullah, ittaqillah haitsu ma kunt, bertakwalah kamu dalam segala keadaanmu, yaitu kita melakukan apa yang terbaik dan meninggalkan apa yang dilarang. Jadi jangan sampai kita melalaikan apa yang Dia perintahkan dan bahkan mengulurkan tangan kita kepada apa yang Dia larang. Ya bunayya, qala rahimahullah, inna rabbaka shadidul batsi shadidul iqab, fahdharhu ya bunayya. Wahai anak-anakku, para penuntut ilmu, wahai para pembawa ilmu syariah, sesungguhnya Rabbmu shadidul batsi adalah Rabb yang maha keras siksaannya, syadidul iqab, maha keras iqabnya. Fahdharhu, maka takutlah kalian. Wahai bunayya, wahai anakku, jadi takutlah dengan azabnya, iqabnya, siksaannya. Fahdharhu ya bunayya. Wattaqillah atau wattaqi ghadabah wa sakhatah wa la yaghrannaka hilmuhu innallaha yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Takutlah kamu kepada Allah dengan kemurkaannya, dengan kemarahannya, ghadabahu wa sakhatah, takutlah kamu. Jangan sampai menipu kita, sampai menipu kita bahwa Dia subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha lembut, maha baik. Wala yagurannaka hilmuhu. Tentunya dari akidah yang kita ketahui bahwa rahmanya lebih luas daripada kemurkaannya. Tetapi bukan berarti kita bermudah-mudahan untuk mendatangkan kemurkaan Allah. Tetapi kita berjaga dan menjaga dari kemurkaan Allah. Dan berharap kebaikannya dengan apa-apa yang kita jalankan dari kebaikan-kebaikan. Dan berharap kebaikannya agar Dia tidak mendatangkan kemurkaan dengan apa yang kita lalai, apa yang mungkin kita tergelincir. Bukan berarti kita menyengaja, bukan berarti kita bersengaja untuk melakukan apa yang Dia murkai. Lantas kita berdalih, Dia akan maha baik, maha memaafkan. Sehingga apa yang kita lakukan dari apa yang dilarang ini, nanti toh pun akan dimaafkan oleh Allah. Jangan demikian. Kenapa? Karena tentunya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala murkai, itulah yang semestinya kita jaga. Bukan kita mencari kemurkaannya lantas kita mencari pemaafannya. Kita menjaga kemurkaannya dan kita meminta pemaafannya. Dalam sebuah riwayat di sini disebutkan, wa inna allaha yumli lidzalim. Allah, atau sesungguhnya Allah, menunda bagi orang yang zalim, dengan apa yang dia lakukan dari perbuatan zalim, hatta idza akhadahu, sampai ketika kemudian Allah nantinya mengambil atau mengazabnya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkannya, yaitu Allah tidak akan meluputkan padanya azabnya. Jadi dibiarkan dia melakukan perbuatan zalim sampai kemudian telah banyak kezalimannya, sehingga ketika telah banyak kezaliman yang dia lakukan, Allah pun mengazabnya, dan tidak ada alasan baginya untuk meminta maaf pada waktu itu. Wallahul musta'an. Jangan sampai keadaan kita demikian. Jangan sampai keadaan kita dari orang-orang yang telah melakukan perbuatan dosa dan maksiat dalam keadaan tenang, dalam keadaan nyaman, tanpa merasa berdosa sama sekali. Jangan. Bisa jadi keadaan kita seperti apa yang disebutkan dalam hadis tadi. Dibiarkan kita melakukan perbuatan dosa, sampai kemudian apabila telah cukup di sisi Allah, kita pun akan diazabnya. Dan azab ini tidak ada yang dapat menahannya. Kita akan disiksa olehnya dengan iqab, dengan siksaan yang tidak akan ada yang dapat menahannya dan menolaknya. Wallahul musta'an. Jadi jagalah diri kita untuk mendatangkan kemurkaan Allah, mendatangkan marahnya Allah. Hati-hati kita, takutlah kita, jangan kita bermudah-mudahan, jangan kita menganggap remeh kemurkaannya dengan alasan dia juga maha baik. Tidak demikian. Tetapi seharusnya kita menjauhi kemurkaannya dan kita berharap rahmanya, kebaikannya. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Ya bunayya inna fi ta'atillah minal lidzah aw minal ladzati warraha ma la yu'raf illa bitajribah. Wahai anakku, para penuntut ilmu, sesungguhnya di dalam ketaatan kepada Allah, kalau benar-benar kita taat kepadanya, didapati minal ladzati warraha, akan didapati suatu yang lezat, suatu yang nyaman, nikmat. Warraha, akan didapati ketenangan, kelapangan. Mala yu'raf illa bitajriba, tentunya tidak diketahui hal ini kecuali dengan adanya bentuk tajribah, adanya bentuk pengalaman, dan tentunya pendalaman dalam masalah ini. Seorang yang mempunyai pengalaman di dalam mentaati kepada Allah, dia akan selalu membawa dirinya untuk taat kepada Allah. Dia akan selalu menghindari apa yang mendatangkan kemurkaan Allah karena dia merasakan lezatnya, nyamannya, tenangnya ketaatan kepada Allah. Siapa orang itu? Yang paling pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah ketika datang waktu salat, beliau mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis-shalah." Karena menegakkan salat didapatkan ketenangan, yaitu amalan ta'ah ini membuat seorang tenang. Demikian dengan zikir tatma'innul qulub. Dengan zikir yaitu amalan ta'ah akan menenangkan hati. Dan amalan-amalan yang lainnya, kalaupun tidak disebutkan secara khusus tetapi secara umum, semua amalan ta'ah menenangkan, memberikan kenikmatan, memberikan kenyamanan kepada seseorang. Wahai anakku, beliaulah sallallahu alaihi wasallam yang punya pengalaman. Demikian tentunya para ulama salihin, para sahabat dan seterusnya, para ulama salihin. Bahkan semakin jauh dia dari ketaatan, semakin jauh dia daripada kepatuhan kepada Allah, semakin gusar, gelisah, semakin didapati gersangnya, keringnya kalbu. Nas'alullah salamata wal afiyah. Dan ini bisa tampak kepada mereka, orang-orang yang tidak mau menjalani ketaatan pada wajahnya. Adapun orang yang beriman, nampak pada wajahnya. Orang-orang yang taat, nampak pada wajahnya. Adapun orang yang tidak taat, juga nampak pada wajahnya. Orang-orang yang taat, penuh ketundukan, penuh cahaya, penuh kecerahan yang tampak pada sinar wajahnya. Tapi orang yang tidak taat, gelap, pekat, nampak suatu yang menutupi wajahnya. Tidak ada cahaya wajah. Karena amalannya adalah amalan maksiat, amalannya selalu amalan yang dimurkai oleh Allah, wal iyadz billah. Maka janganlah kita seperti itu, hai anak-anakku para penuntut ilmu. Inna fi ta'atillah minal ladza war raha ma la yu'raf illa bit tajribah. Tentunya ini tidak diketahui kecuali dengan pengalaman, yaitu apa yang dilalui oleh nabi-nabi Allah, apa yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang saleh. Faya bunayya istamil ta'ata maulaka ala sabilit tajribah ayyaman litudrika hadhil ladzah wa tas'ur bihadhihi ar-raha wa ta'lam ikhlasi laka fin nasihah. Wa ya anakku, istamil ta'ata maulaka, jalankanlah ketaatan kepada Allah. Jalankanlah ketaatan kepada Allah. Ala sabilit tajriba. Tentunya engkau mulai dengan mencoba dan menjalani pengalaman ini. Ayyaman. Coba. Beberapa hari. Litudrika hadhil ladzah. Di mana engkau akan mendapati kenikmatan yang saya katakan, kenyamanan yang saya katakan, wa tas'ur bi hadhir rahah, dan engkau akan merasakan ketenangan, kelapangan tersebut, wa ta'lama ikhlasi laka fin nasihah, dan engkau tentunya akan mengetahui bagaimana murninya nasihat saya kepadamu untuk semata-mata memperbaikimu. Ikhlasi laka fin nasihah. Mungkin yang paling baik kita mendapatkan pengalaman tersebut, coba kita lihat ketika kita menjalankan puasa Ramadan. Yang ya subhanallah, sebentar lagi kita mendapatkan bulan yang baik tersebut, penegakan puasa Ramadan di bulan yang barokah tersebut. Kita ambil sebagai contoh hal ini. Di hari-hari di bulan Ramadan, pada hari-hari bulan Ramadan sebelumnya, ketika kita menegakkan puasa, kita mengamalkan adab-adab puasa, meninggalkan apa-apa yang menodai dan merusak puasa, bahkan membatalkan puasa kita. Kita melakukan amalan-amalan ta'ah dengan membaca Al-Quran, berzikir, menegakkan sholat-sholat sunnah. Bahkan yang afdol dari sholat sunnah itu yaitu sholat malam yang disebut juga dengan sholat tarawih. Kemudian kita melakukan amalan-amalan sedekah. Beberapa hari, belum sebulan kita melakukan Ramadan. Hanya sekedar beberapa hari, 3 hari, yaitu jamak yang paling kecil 3 hari, kemudian berjalan 1 pekan, coba kita akan mendapatkan apa dari amalan-amalan tersebut? Ya subhanallah, kelezatan. Kita berharap Ramadan itu bisa seterusnya sepanjang tahun. Kita mendapatkan kelezatan, kenyamanan, tenang. Berbeda bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lainnya. Kita mendapatkan ketenangan, kenyamanan, kelapangan dengan hari-hari sebelumnya. Kenapa? Karena di bulan tersebut, di hari-hari tersebut, dalam bulan Ramadan tersebut, hanya beberapa hari, belum sebulan, kita melakukan apa yang bernilai ta'ah, bernilai amalan ta'ah. Inilah yang disebutkan tadi di sini. Cobalah dengan beberapa hari untuk taat, untuk melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Kamu akan mendapatkan tenangnya jiwamu, lezatnya keimanan tersebut. Engkau akan mendapatkan lapangnya jiwamu. Dengan segala permasalahan yang engkau dapatkan tidak lagi memberatimu. Maka ketika itu, kata beliau, saya sebagai pengajarmu, saya sebagai gurumu, saya sebagai muallimmu, maka di sini engkau tahu bagaimana murninya, bagaimana lurusnya nasihat saya ini kepadamu. Tetapi kalau kamu berjalan di atas kemurkaan, di atas terhadap Rabbmu, tidak menunggu beberapa hari sebetulnya, tidak menunggu sekian hari, Allah dengan apa yang engkau jalankan dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, Allah memurkaimu dan kamu pun tidak akan mendapatkan kenyamanan. Karena itu kita mengingat apa yang dikatakan, al-ithmu mahaka fi sadrika, dosa itu apa yang mengganggu, apa yang menodai, apa yang membuat hatimu kusut, membuat kalbumu kusut, membuat dadamu sempit, itu adalah dosa. Kamu tidak akan mendapatkan kenyamanan, ketenangan, ketentraman, tidak akan mendapatkan kelezatan. Dengan demikian kita pula mengerti dzaqu ta'mul iman, dirasakannya dzaqu ta'mil iman, dirasakannya manisnya iman. Atau dzaqu ta'mul iman, manisnya keimanan itu akan dirasakan, salah satu darinya apabila seorang dia mengkhawatiri dirinya menyimpang dari iman, menyimpang dari kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. atau dikeluarkannya dia dari keimanan setelah sebelumnya dia berpegang dengan keimanan. Atau dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang sebelumnya dia tidak melakukan perbuatan tersebut. Wallahul musta'an. Jadi dia tidak mendapatkan kenyamanan, kenikmatan. Maka bimbinglah dirimu untuk taat kepada Allah agar kamu tenang, nyaman. Inilah yang seharusnya ada pada dirimu. Ingatlah, pentingkan dirimu untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang mungkin bisa kita ambil pada pertemuan kita pada siang hari pada pagi hari ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wasallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.